Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Taib, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Fiqh Sunnah Linisa, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya. Yang pertama, apa ciri-ciri dari penyakit ain? Penyakit ain itu hak, benar adanya. Adapun ciri-ciri secara fisik, di antaranya adalah perkara yang menimpa pada penderitanya, seperti terjatuh atau tiba-tiba panas menggigil, atau macam-macam. Tiba-tiba terjatuh gagap ketika sedang di podium, dia tidak mampu berbicara. Ciri-cirinya banyak. Allah alam sahab. Di antara apa yang disebutkan di sini bukan pembatasan. Penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, baik yang sifatnya kebencian atau pandangan takjub, pandangan saking heran. Maka atas hal ini kita dapati orang-orang Arab, khususnya Yaman, mereka tidak berani mengeluarkan anak-anak mereka yang masih kecil, yang masih lucu-lucu, karena dikhawatirkan dari pandangan-pandangan manusia yang memandang anak kecil ini, yang masih lucu ini, dengan pandangan heran, pandangan suka, pandangan cinta, akan bisa menyebabkan ain pada diri anak tersebut. Demikian juga kisah dari para sahabat ketika melihat keindahan yang ada pada saudaranya, dipalingkan oleh Nabi SAW dan dilarang untuk memandang dengan pandangan takjub atau pandangan heran, tetapi apa, disuruh untuk mendoakan barakallahu fi, Allah yubarik fi, ya. Jadi jangan memandang seseorang dengan pandangan hub, ya, cinta yang sangat atau takjub, tetapi dibaringi dengan doa. Karena bisa menyebabkan sakitnya orang tadi. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba panas dingin ketika habis dari luar. Ini terjadi biasanya pada anak-anak, mayoritasnya anak kecil atau anak yang sedang lucu-lucunya. Karena banyak yang memegang, banyak yang memandang, tiba-tiba ketika pulang sakit. Dan diantara daripada kita berlindung dari penyakit ain, banyak zikir kepada Allah, banyak taat kepada Allah, banyak ibadah diantaranya jelas. Banyak baca Quran, mengamalkan sunnah, banyak zikrullah, membasahi lisan kita dengan zikir. Menyembuhkannya jelas banyak berdoa kepada Allah dan juga dengan ruqyah yang syar'i. Di samping kita pergi ke tabib, dokter, untuk memastikan penyakitnya, kita pun melakukan dengan cara-cara yang syar'i, dengan ruqyah, dengan dibacakan Al-Quran. Dan tentunya dari pribadi yang terkena, kalau dia memang sudah akil, sudah balik, untuk banyak meminta kepada Allah untuk meruqyah dirinya sendiri dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau diketahui siapa yang menimpakan ain tersebut, maka diminta untuk mandi atau diminta untuk berwudu, kemudian airnya diminta kemudian dipakai untuk mandi bagi penderita. Disebutkan ini semuanya dalam kitab Tauhid. Kalau sudah terkena. Dan bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit hati, termasuk untuk menghilangkan kedengkian pada hati. Masalah apa? Kalau seandainya masalah takdir, maka serahkan semua kepada Allah. Ini merupakan takdir dari Allah dengan ilmu. Kalau itu kelebihan yang ada pada seseorang, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu semua merupakan keutamaan dari Allah dan Allah memberikannya kepada Allah, ya. Yang siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lah yang memiliki keutamaan yang besar. Ini akan bisa menghilangkan, ya, penyakit hati yang ada pada kita. Kalau itu merupakan iri pada manusia dengan apa yang mereka dapatkan daripada nikmat. Kalau penyakit-penyakit hati seperti malas, ya tentunya dengan berusaha mengobatinya dengan duduk dengan orang-orang yang rajin. Kalau engkau malas, duduklah dengan orang yang rajin sehingga timbul semangat. Jangan duduk dengan orang-orang yang semalas seperti ya dirimu tentunya. Itu kalau masalah malas atau lain sebagainya, duduk dengan orang yang memiliki semangat yang tinggi. Kalau penyakit hatinya penyakit masalah syirik, maka pelajari berilmu tentang tauhid sehingga kita bisa menghilangkan kesyirikan. Penyakit hati ini banyak, tentunya dengan banyak baca Quran, dengan mentadaburinya, dengan banyak mengingat kematian, akan bisa menghilangkan sedikit, ya, mengurangi angan-angan. Ya, aktsiru dzikra hadzim ladzah, perbanyak engkau ingat penghancur kelezatan. Qalu ma da ya Rasulullah, qala al maut, apa ya Rasulullah kematian? Menghilangkannya dengan berusaha. Semuanya disebabkan dengan usaha. Kalau sekedar tanpa usaha, hanya angan-angan hilang begitu sendiri, tidak bisa. Sesuatu itu harus berusaha dari diri kita. Tidak akan bisa hilang begitu saja seperti apa namanya angin berlalu. Tidak, kita berusaha untuk hilang. Latihan terkadang yang susah, tapi bersama kesungguhan akan mudah. Manjat dan manjat, barang siapa yang tersungguh semua akan dapatkan. Tidak bisa kita menghilangkan penyakit hati begitu saja. Dan tentunya ada, semuanya ada. Penyakit iri, ya, ketika orang lain mendapatkan nikmat. Penyakit sombong, penyakit ujub, bangga diri, semuanya ada pada manusia. Baik. Semuanya ada pada manusia. Kalau kita tidak punya penyakit hati, tidak akan bersemangat, ya, karena kita merasa diungguli sehingga kita harus bersaing, nah, yang termasuk daripada penyemangat di dalam kehidupan ini, dalam berdakwah, dalam beribadah. Nah, adapun dengki bisa dihilangkan dengan kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu merupakan kehendak keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun. Kalau kita iri dengan seseorang karena nikmat, berarti kita telah menyalahkan Allah. Baik. Bukan berarti kalau Allah memberi yang tampaknya nikmat itu baik, dan belum tentu orang ya ketika Allah memberi suatu kejelekan musibah itu jelek, tidak. Jelas dengan ilmu semuanya akan bisa sedikit terbenahi dan teratur dan bisa terarahkan. Enggak bisa kita menghilangkan secara total, enggak bisa, tetapi kita arahkan dengan taib ilmu sehingga berjalan di atas kebaikan. Wallahu ta'ala alam sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, Kitabul Aimani wan Nudur. Kita lewati saja pembahasan yang disebutkan di sini karena tidak ada hubungannya dengan haji, sekedar keutamaan-keutamaan yang insyaallah kita cukupkan sama ya yang kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada kitab pembahasan tentang masalah aiman, sumpah, wan nuzur dan nadar. Aiman itu sumpah demi Allah, demi Allah, ya, dengan nama Allah, atau dengan kalimat nazar, atau dengan nazar, atau nazar. Ya, pembahasan kitab sumpah dan nazar. Contoh daripada nazar adalah ucapan-ucapan seseorang, apabila saya sembuh saya akan nyembelih kambing, kalau saya sembuh saya akan sedekah sekian rupiah. Ini nazar. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya, thayyib. Dan bagaimana syaratnya? Kalau sudah terucap, kalau sudah terucap lewat lisan, saya bernazar, saya bersumpah. Nah, ini baru ada hukumnya. Tapi kalau sekedar angan-angan dalam hati, demi Allah saya enggak akan makan tempe. Tapi dalam hati enggak ada hukumnya. Tetapi kalau sudah diucapkan dalam lisan, demi Allah saya enggak akan makan tempe, misalkan. Nah, di sini ketika dia makan, ya, maka dia harus bayar kafaroh. Atau kalau dia pengin makan suatu saat karena pengin, dia harus membayar kafaroh, denda. Nanti akan disebutkan bagaimana caranya. Bukan berarti orang yang sudah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu enggak boleh melakukannya, boleh. Ya, bukan berarti kalau dia sudah bersumpah demi Allah saya enggak akan nginjak rumahmu. Misalkan, sudah bersumpah, masa mau saya mau nginjak-nginjak rumahnya lagi misalkan? Ya boleh, tetapi harus dibayar kafaroh dulu. Kafaroh itu denda. Ya, kafaroh itu denda. Baik. Terus bagaimana dengan sumpah? Apakah boleh mengingkarinya, maksudnya meniadakannya? Boleh. Seseorang yang bersumpah kemudian melihat dengan melanggar sumpahnya tadi suatu kebaikan, maka langgar sumpahmu dan bayarlah denda. Ya, maka disebutkan dalam hadis, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, bersumpah atas suatu sumpah, summa ra'at qalillahi minha, kemudian dia melihat yang lebih bertakwa kepada Allah dari mengingkari sumpah tadi, maka apa? Falyati taqwa, maka datanglah takwa dan langgar sumpahmu dan bayar denda. Maka di sini akan disebutkan nanti apa saja yang berhubungan dengan sumpah dan nazar. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur kita ucapkan? Kalau belum diucapkan, maka tidak ada ghaib, tidak ada hukumnya. Jadi kalau sekedar dalam hati saya enggak akan ini, saya enggak akan itu, sudah enggak masalah. Kalau engkau melakukannya, maka tidak ada apa-apa bagi dirimu. Tidak ada sesuatu apapun, dosa atau yang lainnya. Qala rahimahullah, awalan al-aiman. Yang pertama adalah sumpah. Ta'rifuha, pengertian daripada sumpah. Al-aimanu jam'u yamini. Aiman, jamak dari kalimat yamin. Wahiyal yadul muqabalah liyadil yusra. Dan dia adalah tangan yang ya muqabal, yang berhadapan dengan tangan kiri, berarti tangan kanan. Yamin tangan kanan, yusra tangan kiri. Wa atlaqat 'alal halaf, dan dimutlakkan kalimat aiman atau kalimat yamin ya untuk mengungkapkan kata-kata sumpah. Li'annahum, karena mereka manusia ketika itu, kanu dulu mereka, idza tahalafu, apabila saling bersumpah, saling berjanji, akhada kullun biyamini sahibihi, maka setiap salah satu dari mereka mengambil tangan kanan saudaranya kemudian bersalaman, menunjukkan atas ikatan sumpah tadi, ikatan janji tadi. Ini kalimat aiman. Baik, jadi dipakai untuk halaf, berjanji, bersumpah. Kenapa dinamakan dengan aiman? Karena dinamakan dengan kebiasaan. Kalau mereka bersumpah, berjanji satu dengan yang lainnya, pasti mengambil tangan saudaranya yang kanan. Wal yaminu fi syara', adapun sumpah atau yamin di dalam syariat Islam, tahqiqul amr. Ya. Tahqiq, benar-benar membenarkan sebuah perkara. Au tawqiduhu, atau menguatkan sebuah perkara, bidzikri ismillah, dengan menyebutkan nama Allah, demi Allah. Ya, bersumpah demi Allah. Au bisifat, au sifatin min sifati, atau dengan sifat-sifat Allah, bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah. Sebagaimana ya sumpahnya syaitan yang pengin menggelincirkan manusia, fa bi'izzatik la'ghwiyannahum ajma'in, maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan gelincirkan mereka semuanya. Maka dikatakan yamin, berarti engkau telah bersumpah, demi Allah saya enggak akan sekian dan sekian, atas nama Allah saya tidak akan demikian dan demikian. Berarti engkau telah bersumpah. Baik. Kemudian dalam pendahuluan ini penulis mengatakan ba'du adabil halaf atau halif, sebagian daripada adab-adab dalam bersumpah. Jadi bersumpah tidak sembarangan, demi bapakmu, demi gunung, demi laut kidul misalkan. Tidak boleh seperti ini, bahkan terjatuh ke dalam keharaman. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, jangan bersumpah ya kecuali dengan nama Allah. Kalau engkau bersumpah dengan nama Allah, maka tunaikan sebisamu. Kalau ada yang lebih bagus, maka beralihlah dan bayarlah dendanya. Tapi ini masalah sumpah, jangan banyak bersumpah. Ba'du adabil halif, al-awwal yang pertama, yukrahu al-ifratu fil halif, dibenci untuk berdalam-dalam dalam bersumpah. Ya, ifrat, banyak mengeluarkan sumpah. Ya, di sini banyak diucapkan biasanya bagi ya at-tujjar, para pedagang. Demi Allah ini barang bagus, demi Allah saya tadi beli sekian sekian, demi Allah modalnya sekian, demi Allah, demi Allah. Ya, melariskan dagangan dengan sumpah. Faqaddamallahu ta'ala al-mukthirina minal halif. Ya, faqaddamallahu ta'ala al-mukthirina minal halif. Dan sungguh Allah telah mencela orang-orang yang banyak bersumpah. Ya. Biasanya orang yang bersumpah itu ima dia takut tidak dipercayai atau dia pengin dibenarkan. Oi. Karena ragu-ragu dengan dirinya sampai bersumpah. Biqaulihi subhanahu wa la tuti' kulla halafin mahin. Jangan engkau taati setiap ya para penyumpah yang hina itu. Tukang sumpah. Sumpah serapah. Wa qala subhanahu wahfadu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi barang siapa yang banyak bersumpah, pasti dia banyak mengingkari. Janji harus tepati, sumpah harus dilaksanakan. Kalau engkau banyak bersumpah, pasti banyak yang engkau lupa. Kita manusia. Wal Arabu kanu yamdahuna al-insan bil iqlali min al-halif. Dulu bangsa Arab memuji manusia karena sedikit sumpah. Wal hikmatu fil amri bitaqlil al-aiman, hikmah, faedah daripada perintah untuk jangan banyak sumpah. Anna man halafa fi kulli qalilin wa katsirin billah, sesungguhnya orang yang banyak bersumpah pada sedikit atau banyak karena ayat dengan nama Allah, wa atlaqa lisanahu bidzalik, dan sering ya mengucapkan dengan lisannya, wala yabqa lil yamin fi qalbihi waqa, maka tidak akan tersisa sumpah ini dalam hatinya suatu yang agung. Berbeda dengan kalau sekali bersumpah demi Allah terasa besar, ya terasa amat ya agung dalam hati kita, takut untuk kita ingkari. Tetapi kalau dia sedikit-sedikit wallah demi Allah, wallah demi Allah, maka sumpah seakan-akan suatu hal yang biasa dalam hatinya, tidak ada pengagungan sama sekali. Fala yu'minu, fala yu'manu ikdamuhu alal yamin al-kadibah. Kalau sudah banyak bersumpah, maka tidak aman untuk dia maju bersumpah dengan sumpah yang palsu. Hanya untuk menguatkan pendapat, hanya untuk memperjuangkan diri, berani bersumpah palsu. Fayahtallu ma huwal ghardul asli minal yamin, maka hilanglah apa yang menjadi tujuan yang asli dalam sumpah. Taib. Ini yang pertama. Adab-adabnya jangan memperbanyak sumpah. Kenapa? Karena kalau memperbanyak sumpah akan hilang pengagungan ya nama Allah di hatimu. Kedua, yang kedua, la tanqidul yaminu illa billahi wa au asma'ihi au sifatihi. Tidaklah dianggap sumpah janji kecuali dengan nama Allah. ya, atau dengan nama, atau illa billah, dengan Allah atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, ila akhirih. Kemudian sifat-sifatnya banyak. Al-Aziz, ya, Izzah dan lain sebagainya. Jadi jangan bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Fa'an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rukabin yahlifu bi abih. Dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar bin Khattab, dia sedang berjalan pada rombongan yang sedang berbicara, bersumpah dengan bapaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Umar pada sebuah rombongan, mendapati Umar sedang bersumpah dengan nama bapaknya. Jadi Rasulullah mendengar dari Umar bin Khattab sumpah dengan selain Allah. Faqala, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, kata Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang harus bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atau dia diam. Ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dilarang bersumpah dengan selain Allah. Tapi kenapa kok dilarang kita bersumpah, dan bahkan hal ini pun disebutkan dalam salah satu bab daripada bab at-tauhid, karena ini termasuk daripada mimba bita'zim, pengagungan terhadap sesuatu. Jadi kalau kita sumpah dengan seseorang, berarti apa? Seseorang tersebut ada sedikit izzah dalam hati kita. Kita mengagungkan orang tadi, dan pengagungan tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Maka oleh karena itu kita dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Tidaklah seseorang bersumpah melainkan dia akan menyebutkan sesuatu yang paling agung dan paling dia takuti dalam hatinya. Berarti kalau dia bersumpah atas nama selain daripada Allah, berarti dia telah mengagungkan makhluk dan menandingi, ya, menjadikan Allah tandingan dalam pengagungannya. Berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, wal'iyadu billah. Subhanallah, detail para ulama. Namun di dalam istinbat, mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadis fa'idatan, dalam hadis ini ada dua faedah. Yang pertama, az-zajru 'anil halaf bi ghairillah, larangan bersumpah dengan selain Allah. Wa khassa al-aba li kaunihi kana ghaliban 'indahum, terkhusus dengan bapak mereka, karena bersumpah dengan bapak-bapak ini sering terjadi di kalangan bangsa Arab. Yang kedua, anna man halafa bi ghairillahi mutlaqan lam tan'aqid yaminuhu. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah secara mutlak, bersumpah begitu saja dengan selain Allah, maka tidak dianggap sumpahnya. Sawa'un kanal mahlufu bihi yastahiqu ta'zim, sama saja orang yang disumpahi, dijadikan sumpah tadi orang yang berhak untuk diagungkan seperti bapak, berhak untuk diagungkan, tetapi sumpahnya tadi tidak dianggap dalam Islam. Tidak dianggap dalam Islam. Lima'na khairil ibadati kal anbiya, untuk sebuah makna yang dimaksudkan bukan untuk ibadah seperti para nabi, demi Muhammad, demi kehormatan Muhammad, demi kehormatan Ibrahim misalkan, atau demi kehormatan Jibril, atau para ulama, atau para aba wal ka'bah, atau kehormatan Ka'bah, wa nahwu dhalika aula, lebih utama. Jadi kalau seseorang ada sumpah dengan menyebutkan selain Allah, maka sumpahnya itu dianggap tidak ada. Taib, dianggap tidak ada, dan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, karena sumpahnya tidak teranggap. Kemudian wayajuzul halafu bisifatin min sifatillahi ta'ala. Di antara adab di dalam bersumpah, selain tidak boleh memperbanyak sumpah, kemudian tidak boleh sumpah dengan nama-nama selain Allah. Nah, sekarang adalah diperbolehkan seorang sumpah dengan menyebutkan salah satu sifat daripada sifat Allah. Kama sabata fi haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana telah tetap hal ini dari hadisnya Abu Hurairah. Fi kisati akhir man yakhruju minan nar. Fi kisati akhiri man yakhruju minan nar. Pada kisah orang yang terakhir keluar dari neraka. Fala yazalu yad'ullah. Orang ini terus menerus minta kepada Allah. Fayaqulu la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah. Allah mengatakan kepada orang ini, engkau ini apabila aku berikan sesuatu yang kau minta, ya, aku khawatir engkau akan minta yang lain. Jadi kisahnya orang yang pengin dimasukkan ke surga. Pertama kali dihadapkan ke neraka. Dia minta kepada Allah, ya Allah tolong palingkan wajahku dari neraka. Rasulullah Allah mengatakan, apakah engkau minta selain itu? Tidak. Palingkan saja. Setelah dipalingkan, dia melihat pohon. Tolong dekatkan aku ke pohon itu. Terus demikian. Sampai Allah yadhak, tertawa nanti. Ya, mendengar, melihat keadaan orang ini. Disebutkan di sini, fayaqulul wa izzatuk, tidak buat dengan kemuliaanmu ya Allah. Janji. Janji dari orang tersebut, wa izzatu, demi kemuliaanmu ya Allah. Ini syahidnya, boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. La as'aluka, saya tidak akan minta kepadamu ghairah yang lain. Ya, sampai Allah mengatakan fa yadhaqullahu ta'ala li hadzal rajul. Allah sampai tertawa melihat keadaan orang ini sampai akhirnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini apa? Wa izzatuk, demi kemuliaanmu ya Allah saya enggak akan minta. Fa aqsama bi izzatillah, maka dia bersumpah dengan kemuliaan Allah, dan izzah adalah salah satu kemuliaan Allah. Salah satu daripada sifat-sifat Allah. Wa hiya sifatun li dzatihi subhanahu wa taala. Izzah adalah sifat untuk zat Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Fabiha aqsama Ayyub alaihi salam, maka dengan kalimat izzah, sifat daripada sifat Allah ini, Nabi Ayyub bersumpah dengannya. Kama fi hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadith Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanadahu rabbuh, maka Rabbnya pun memanggilnya, ya Ayyub alam akun aghnaituka amma tara, wahai Ayyub, bukankah aku telah memberimu, mencukupimu dari apa yang kau lihat? Qala bala wa izzatuk. Ayub mengatakan, tentu demi kemuliaanmu ya Allah. Walakin lagi nabi an barakatik, tetapi tidak ada kecukupan dariku dari barokahmu. Aku cukup dari pemberianmu, tapi aku tidak cukup dari barokah. Subhanallah. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam meminta barokah pada setiap pemberian. Karena tidaklah setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan barokah. Karena barokah ini nikmat yang sifatnya ziyadah, tambahan pada rezeki seorang muslim. Maka harta yang barokah cukup walaupun sedikit. Adapun harta yang tidak barokah akan terasa kurang walaupun banyak. Baik. Syahidnya adalah wa izzatuk. Ya, bersumpah dengan sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal qulub. Dari Ibnu Umar berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada sumpah-sumpahnya ketika beliau bersumpah adalah ucapan beliau la wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Muqallibal qulub, sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati. Baik, rawahul Bukhari wa Muslim, dan sebelumnya juga Bukhari wa Muslim, demikian juga sebelumnya. Wa thabata anna Usaid ibn Hudair aqsama biqalihi la umrillah la naqtulannah. Wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Wa ma'na la amrullah ay baqallahu wa hayatullah wa hiya sifatun min sifati dzati subhanahu fajazal halaku biha. Dan disebutkan dari sahabat telah tetap dari Usaid bin Hudair, beliau bersumpah dengan kalimat la amrullah. Al amru bermakna baqa, ya, abadinya Allah, keabadian Allah. Demi keabadian Allah kami akan memerangi kalian. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan hal ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkari. Berarti menunjukkan bahwasannya termasuk sunnah takririyah, sunnah yang diperbolehkan. Sunnah penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna daripada amrullah, baqa'ullah, keabadian Allah, wa hayatullah, kehidupan Allah, wa hiya sifatun min sifati dzati subhanahu fajaza al-halafu biha, boleh untuk bersumpah dengannya. Walidha yajujul halafu bil Qur'ani fa innahu kalamullahi azza wa jal. Maka oleh karena itu boleh kita juga bersumpah dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an termasuk daripada ucapan Allah. Wa tan'aqidul yaminu bihi 'inda 'amati ahli al-'ilm, dan dianggap bersumpah. Ya, sumpahnya tadi dianggap dengan Al-Qur'an, ya, pada sebagian dari mayoritas ahlul ilmi. Kemudian adab yang berikutnya, al-halafu bighairillahi syirkun. Ya, bersumpah dengan nama Allah selain daripada nama Allah merupakan kesyirikan. Fa'an Ibn Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibn Umar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillahi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, faqad kafar, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran." Au asyrak, telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, apa alasannya yang kita sebutkan di muka? Karena adanya pengagungan dengan, ya, sesuatu tadi. Demi Uzza, demi Lata. Pengagungan yang sangat, ya, menyamakan pengagungan dia dengan pengagungan Allah. Waqad qala Ibnu Umar liman sami'ahu yaqulu la wal Ka'bah. Dan telah mendengarnya Ibnu Umar dari orang yang mendengarkannya. Ibnu Umar telah mengatakan hadis ini terhadap seorang yang telah mendengarnya. Yaqulu, dia mengatakan la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Tidak boleh. Fala yajuz an tahlifi bin nabi wala bil Ka'bati wala bi syarafi wala bin ni'mati wala bi ghairi dhalik. Tidak boleh bagimu untuk bersumpah dengan nama Nabi, dengan nama Ka'bah, dengan nama kemuliaan, dengan nama nikmat atau yang lainnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna. Dari Buraidah, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan atas nama amanah, maka bukan dari kami, kata Nabi. Ya, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Ini hadis-hadis yang menjelaskan larangan bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat-sifatnya. Adab yang keempat, idza zalla lisanuki fa halafti bi ghairillah fa qul la ilaha illallah. Apabila, karena mungkin terkadang kita ini, ya, tumbuh besar, ya, di kalangan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, kenal agama sudah besar, lisannya sudah terlanjur terbentuk. Lisannya sudah terlanjur terbentuk. Ya. Nyeplos. Zal, tergelincir. Bersumpah dengan selain Allah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ini perlu diingat. Terkadang kita ini sumpahnya karena memang sudah latah semenjak kecil sampai besar, enggak pernah diajari kecuali sumpah-sumpah tersebut yang kita dengar dari orang tua, dari tetangga, dari masyarakat, setelah kita tahu terkadang masih tergelincir, maka ya, iringi dengan kalimat la ilaha illallah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum faqala fi halafihi billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa dari kalian yang bersumpah kemudian dia mengatakan dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu qala halaftu billata wal uzza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul la ilaha illallah sumanfus ala yasarika thalatan wa ta'awad wa la ta'ud. Dari Sa'ad dia berkata, aku pernah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka Rasulullah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, jangan kau ulangi. Ya, meniuplah ke kirimu 3 kali, tiuplah dengan ya angin ke kirimu 3 kali, dan jangan ya, dan engkau berlindung kepada Allah dan jangan engkau ulangi ucapanmu. Menunjukkan tentang apa namanya kerasnya dalam Islam larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, idza halafti bi millati ghairi Islam ala syai'in wa anti kadzibah muta'ammidah fa anta kama taqulin. Apabila engkau bersumpah dengan agama selain Islam pada sebuah perkara dalam keadaan engkau dusta sengaja, maka engkau sebagaimana apa yang engkau katakan. Fa an Thabit bin Duhaq qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi millati siwa al-Islam kadziban muta'ammidan fa huwa kama qala. Dari Thabit bin Duhaq berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam dusta dan disengaja, maka dia seperti apa yang dia katakan. Seperti apa yang dia katakan. Wa misalu dhalik, contohnya bagaimana? An tahlifa al-mar'atu annaha yahudiyah au nasraniyah au bari'ah minal Islam. Contohnya ada seorang perempuan yang bersumpah, demi Allah saya ini orang Yahudi, demi Allah saya ini orang Nasrani, demi Allah saya ini berlepas diri daripada Islam. Dusta, sengaja, bukan dipaksa dan bukan karena dia tidak ya sadar, dia sadar, dia sengaja. Idza fa'alti kadza, apabila engkau ucapkan hal ini, tsumma taf'alu, kemudian engkau kerjakan, au an tahlifa bihadza 'ala amrin madhin, atau engkau bersumpah dengan ucapan ini atas perkara yang telah berlalu, fahadal halif haramun ibtidaan, maka sumpah ini haram secara asalnya, secara permulaannya haram. Jadi engkau misalkan sumpah demi Allah saya ini Yahudi, kemudian dia melakukan sesuatu, atau dia sudah melakukan sesuatu dulu, dia sudah melakukan sesuatu kemudian dia mengatakan demi Allah saya Yahudi, atau dia berbicara saya demi Allah Nasrani, kemudian dia berbuat sesuatu apapun, atau bersumpah dengan sumpah ini pada sesuatu yang sudah dilakukan tempo dulu, maka sumpah ini pada awalnya adalah haram. Sawa'un kanat sadiqatan au kadzibah, sama saja dia jujur atau dusta. Walatan akidu yaminan wala kafarata fiha, tidak dianggap sebagai suatu sumpah dan tidak ada denda. Apa? Taubat. Jadi sesuatu dosa itu kalau sudah enggak ada denda berarti dosa besar. Jadi jangan disangka wah cuma taubat ini berarti ringan. Justru setiap dosa yang diperintahkan untuk taubat itu dosa besar, sudah tidak ada kafarah. Kalau masih ada denda berarti masih ringan. Thumma innaha in kanat taqsudu bihadha. Baik. Kita taklim ini iklannya banyak sekali. Ma'jur insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan tempat yang rohah, lebih nikmat. Thumma innaha in kanat taqsudu bihadha ib'adu nasiha anil syai' aw al-ijbari bima tadhunnuhu sidqan lam takfur. Kemudian perempuan ini apabila dia memaksudkan dengan sumpahnya ini menjauhkan dirinya dari sesuatu atau memaksa untuk perkara yang dia sangka jujur, maka tidak dikafirkan. Wallahu a'lam maksudnya apa. Wa in qasadat bihi ridha bil kufri. Apabila dia maksudkan untuk kekufuran dan dia ridha, awil ijbaru bima ta'lam anhu kadhib, atau memaksa dengan sesuatu yang tahu bahwasanya itu dusta, fainaha takunu kafiratan fil had, maka dia kafir pada ya waktu itu. Fa hadha khulasatu kalami ahli ilmi fil mas'alah wallahu alam. Ini adalah khulasah ya, kesimpulan dari ucapan ahli ilmi dalam masalah ini. Barang siapa yang bersumpah dengan ya agama-agama tadi, demi Allah saya Yahudi, demi Allah saya Nasrani, subhanallah, mengabarkan dirinya kepada kekafiran. Baik. Kemudian yang berikutnya, idza khulifa laki billahi fa'alaiki an tardi. Adabnya sekarang kita yang disumpahi atas nama Allah. Apabila engkau disumpahi atas nama Allah, maka wajib untuk ridho. Dia dusta, walaupun dia dusta, tanggung jawabnya antara dia dengan Allah. Wallahu yuhasibuh. Ya, Allah yang akan menilainya. Kalau dia berani berjanji atas nama Allah dan kita kenal siapa dia, kita percaya. Tetapi terkadang orang itu bermudah-mudah, dasarnya memang orang yang bodoh, bermudah-mudah dalam sumpah, maka tetap kita berhati-hati. Ya, karena seseorang terkadang bersumpah atas nama Allah, la yubali, tidak dia hiraukan. Nah, dan bahkan dijadikan hal ini permainan. Wah, orang itu kalau kita pakai sumpah atas nama Allah, dia pasti percaya. Kita pakai sumpah-sumpah saja. Nah, seperti ini dilihat keadaannya. Oh, iya. Tapi kalau dia memang tidak terkenal dengan orang yang pendusta, maka kita pegang sumpah dan janjinya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yashruq. Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam melihat seorang laki-laki yang sedang mencuri. Faqala asharaqti asharaqta? Dia mengatakan, apakah engkau telah mencuri? Qala la. Dia mengatakan tidak. Walladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada ilah kecuali dia. Faqala Isa amantu billah wa kadabtu basari, saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan penglihatanku. Subhanallah. Nabi Isa alaihi salam melihat seorang pencuri, ditangkap dan dikatakan, apakah engkau telah mencuri? Padahal dia melihat dengan kedua matanya. Dia mengatakan tidak, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Maka Nabi Isa mengatakan, saya beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku. Tetapi kalau jelas-jelas yang lihat 5 orang ya, dan kita enggak tahu orang ini siapa, ya tangkap. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa lahu billahi falyardha wa man lam yardha billahi falaysa minallah. Barang siapa yang disumpahi atasnya dengan nama Allah, hendaklah dia ridha. Dan barang siapa yang tidak ridha, berarti dia bukan termasuk daripada bagian dari Allah. Maksudnya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis ya yang membuat apa namanya? Baik. Seorang muslim untuk percaya dengan sumpah yang disebutkan padanya nama Allah. Baik. Agar supaya seorang muslim percaya pada setiap sumpah yang disebutkan di sana nama Allah. Tetapi tentunya kita sebutkan tadi, dilihat daripada keadaan orang tersebut, dilihat daripada keadaan masing-masing orang. Terkadang orang bersumpah atas nama Allah seenaknya, dia mengingkari juga seenaknya. Baik. Tetapi kalau memang dia terkenal dengan orang yang jujur, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, maka kita percayai sumpahnya tersebut. Nah, di antara daripada adab-adab seseorang dalam bersumpah, adab ketika bersumpah dan adab ketika menerima sumpah tersebut. Wallahu ta'ala alam sawab. Insyaallah ini kita ada kitab yang membahas khusus tentang masalah sumpah dan nazar. Insyaallah kita akan sampaikan beberapa poin yang kita anggap penting dalam perkara ini, karena sering terjadi, dan juga kafaroh yang tidak sebagian paham dengan kafaroh, atau sebagian sudah takut, wah saya sudah bersumpah untuk tidak seperti ini, bagaimana? Nah, seperti itu. Alhamdulillah pembahasan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat naam kita di dalam agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cukup insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu.